dipancarkan langsung dari kawasan Padang, Sumatera Barat. Rai FM 95,1 MHz memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak untuk salam kepada di sana kasadonyo di mana saja berada. Baitu juga kepada alim ulama panarang di Nanggalo. Angku-angku joni niak mama suluh benang dalam nagari. Bundo kanduang nani barek baringin gadang. Tampek batadua katiko hujan. Balinduang katiko pane. Nan kapai tampek batanyo kapulang tampek babarito. Baitu juga para generasi mudo parik pagah panjago kampung. Nan palang pintu di rumah nang gadang. Pembangkit batang terandam nan kemanjago tapian supaya indak diansak orang lalu. Panakit pisau serawi manjalah kalin tabuang membalik ke batang simangkudu. Satitik jadikan lawi, sakapa jadikan gunuang, alam takambang jadikan guru. Dun sanak pananga, selamat batamu dalam acara isi sarano basamo Sultan Jo Bagindo dengan tema sarapan pagi. Assalamualaikum Sultan. Waalaikumsalam. Baru tiba kok Sultan baru? Indak Gindo, lah dari tadi lah. Kira-kira apa cerita awak kini ga? Iko ado cie Sultan. Ketika hari masih pagi, lun banyak lah yang menambah kukut. Tapi suara mazin iyalah jaleh tadangga main berurang untuk solat. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum. Akhirnya jagolah orang nak jago. Lalok juga lah orang nak lalok. Indah lama sesudah tu turun cik-cik apa-apa nak pakai kopiah. Juga ibu nak pakai talak kuang bagai. Bagageh berjalan menuju masjid. Udara nak masih terasa sajuk. Ia membuat hati awak agak sajuk pula. Apalagi nak namanya ubi siang masih jauh dari telinga. Jadi kata nang tu ia terasa langkuk ketika solatlah di kerajuan. Ditambah pulu di bacaan imam, yo lain mendukung. Indak lama sesudah tu, karena solatlah selesai di kerajaan, turunlah balik orang cik-cik. Nan ibu-ibu, ama Joni lah bagabuang pulu menjadi cik kelompok. Kelompok jalan santai. Iko kebiasaan rutin sebagian ibu-ibu awak ke Masjidan. Iya. Yeah. Setiap pagi. Yo tu kalau lah pulang dari masjid. Disikulah Sultan, dimulai cerita tu. Cerita nama ceritaan, apa sahaja nak patut lewat ceritaan. Lain tau Sultan, apa sahaja nak lewat ceritaan. Sabananya, modek kau gindo. Nan isi ceritanya bana, iyo kurang tahu awak. Tapi nan tangiang yang ditalingo, ya. Katiko bapasan jo beliau, nan leo sabu iyo anak urang setarui. Laki sianu, menantu sianu, jarang bana kita mendengar liau tu bercerita soal membuat nasi goreng yeah. Atau gulai cubadak. Kapatang nan lupa dia gi garam. Ba adek betu di gindo. Yeah. Karena kalau bercerita soal dapur, topiknya kurang menarik. Oh. Inda angek-angeknya do. Jadi nan paling yang sero iyo mencerita nurang. Sabantuk cerita kabar. Yeah. Jadi anak orang saja nantari liau baca. Anak awak hampir anak pernah. Padahal liau lebar anak, bercucu pun banyak. Tapi Sultan, bentuknya itulah jadi sarapan pagi saja di sebagian nama-nama awak. Bagaimana indah ni Sultan? Liau alun minum lah. Alun makan. Kaluar dan musaji langsung saja bercerita soal perubahan orang. Indah kacang padi dan liau abu dulu dah. Atau indah suka liau je kopi lah. Atau dek karno pakai telak kuang. Mencerita orang kadang-kadang kan dek karno pakai telak kuang kau. Nak rasa gunjang pulau dia awak no. Mungkin yo setan tadi lah mungkin. Bukan bunyi yang selami lah. Kan itu lagi Indo. Kan pernah juga Buya awak menyampaikan mah. Ya. Serancak-rancak musaji, ibu-ibu adalah di rumah. Tapi indak dilarang solat kamu saji kalau lebih setailak dari fitnah. Membaca periwa orang pulang dari musaji, apakah itu indak tak masuk fitnah? Untuk ibu-ibu, tolonglah ibu tanyuan kabuya sekali lagi. Indak kau takut awak besok sarapan jo daging saudara awak sendiri. Sedangkan gulai rabuang saja kalau larasan, indak tak kicok di awak lagi. Langsung babuang ke belakang. Apa lai makan daging manusia sabantu awak. Labu suak pulau lai. Lai kata alok. Jangan makan daging busuk tu, Sultan. Ayam kapisi saja kalau lah tak kata, tak balik dia awak. Jadi jangan ni selero. Ya. Payah malu-lulu eh. Ha. Kalau dibuang kamu bazir. Ya. Ha. Tapi jangan-jangan, Sultan. Amai-amai awak ko inyo indak panjajok. Makonyo indak takut leo makan daging busuk tu. Indak mungkin pulo liat tu ndak panjajok do gindo. Ya. Sedangkan membali cindua saja, ama itu memilih-milih ya tu mah. Ya. Kalau nampak orang manjonyo agak basa lemak seketek, indak jadinya bali dah. Jadi kalau itu nak sitan, ha. Bakok berani bana liat tampil beda. Hmm. Berani mengecek orang, kan arti jo berani pulo makan daging mentu itu. Mungkin liau tu indak berani do gindo. Ya, tapi hobi. Oh, hobi. Kalau lah hobi liau pulo nan mode itu baale gindo. Ya. Indak kadape di awak lai. Ya. Ketika liau sedang asik baca rito bantu itu, kalau awak kecekkan pulo langsung ke liau, orang pangunjang besok makan daging busuk, nyo tanggaan kain sarung awak beko gindo. Awak sorang nyo. Iya. Tentu, you tidak boleh itu jauh mengeceknya lagi setan. Ha. Bak kecek buya juga. Ha. Ya. Harus dengan hikmah. Ya. Ha. Jolah malam buik awak menyampaikan. Kalau ya. Min kasar saja, you bak kecek kesan tadi. Hmm. Bisa nyo sorong dalam lekuang tu kawak. Ya. Atau kalau tak pergi polo, awak dia tu kata singguang. Hmm. Selawat nak menyampaikan eh. Ya. Suruh saja nyo menangan kecek buya. Cukup saja dia tu mah. Aduh hadisnya bagai. Ya. Jo dalilnya. Ya. Jadi yo gindo soal amai jone tadi. Ya. Awak saran saja ka buya. Kalau le namu amai jone tu mandanga. Ya. Nah, kini awak basobok pulo jo amai junior atau one junior. Oh, ha. Jan gindo sangko naniko iko indak punyo kabaranian jo hobi pulo. Ya. Malahan labih gesit pulo dari nan tadi. Kalau ame junior ko, istilahnya indak gunjang do gindo, tapi curhat. Oh, curhat. Ah, curhat ya. Jadi kalau wak terjemahan sebenarnya Sultan. Iya. Yeah. Dalam bahasa Minang, dalam bahasa wak. Ko artinya samo je hati tak serak ko mah. Ha. Pertanyaannya, bakok murah bana menyerah-nyerah hati. Hmm. Bukan gak awak disuruh untuk menjaga apa nak di dalam hati awak? Ya. Yeah. Mulai awak adalah kerannya. Ibarat ayah lendeng kau eh. Ha. Keran tu dia lapih apabila awak kemaluan ayah saja. Hmm. Kalau tidak perlu, ya kunci. Di zaman awak saya suat dulu, istilah curhat kau kan iyo indak ado do gindo. Itu makonyo dulu tu kalau ada orang dikatai sadang bagunjang malunyo. Yeah. Nyo kalau kamu nyebut orang juo mengong bananyo dulu suok jo kida. Yeah, yeah. Tapi kalau kini ndak. Kalau inyo mau tan orang lain jo kawan-kawannyo nyo maraso ndak masalah. Yeah. Keceknyo ndak bagunjang yeah. Tapi curhat. Sehingga ada pula curhat sampai bajatuan ayah mato. Padahal apa nanyo lakukan tu sabananyo bagunjang. Kan dua kali rugi ya wak. Nan pertama ayah mato kalua sio-sio. Nan kedua dosonyo badapek pulo gitu. Kan itulah resultan wak. Nan jadi korban zaman kini ko. Ya nak korban bencana saja lho. Tapi dan banyak pulo nan korban istilah. Gara-gara kunjang ko ditukar di istilahnya jo curhat. Kyo sebantanya curhat kenyak kijin. Ada pulo nak mengaku lega pulo hatinyo sesudah curhat. Ha, inyo yo galak melengah wak dinyo. Sebenarnya kan boleh saja wak mencurahan hati ke orang lain ya. Tapi asal lain nan disabu itu indak urang. Tapi kalau urang nan dibaco itu namanya indak curhat nak sultan. Iya. Tapi lepas ti saja bagunjang namanya tu kan. Iya. Jadi awak apabila awak kemang ecek agak serius juga kawan eh. Ha. Karuin kan yang seketik dulu. Apa kau iko gunjang atau apa? Karuikan kan yang segindo tu bapikie. Oh iya. Kalau itu lai satu juam bogindo. Karena pikir itu termasuk palito hati. Bak kece urang. Kalau lai hati awak mengecek, tentu yo lai indak kasumbarang mengelokan sajo lidah kodoh. Walaupun lidah indak batulang. Tapi inyo tetap katunduk kepada perintah rajonyo. Karena rajonyo adalah hati. Hati nan salah luingik kepada zat nan menguasai langit jo bumi. Sultan. Ya. Sejak dari tadi kipeh ko hanyo arahan kami jo ni sajo ko mas. Ha. Jadi nan apa-apa bentuk indak pernah satu puluh. Padahal lawak sama tahu jo ko mas. Ya. Kalau liau tu nan ngecek urang, nan ngecek urang di lapo we. Ya. Jo meja-meja manggari. Ya. Gunjangnyo boleh dikecek agak ba kelas lah sekete. Ya. Karena nan banyaknya sabu di situ ndak periwe urang lo. Ha. Ndak menentu urang lo. Hmm. Tapi kondisi bangsa saat ini. Ha, iko lo. Oh, bangsa ya. Dari RT sampai presiden apa ndai lio mencuki itu mah. Tapi kan soraknya kan iyo ndak pakai sampean. Iya. Hanya habis di lapau sama uja habis nyoyi kopi yo. Kuaci jo pakih dalam banda salat nyumani rasu gulo. Hari labih baru ila lapa anak di rumah menangi pulo. Banyak waktu tabuang dek terlalu asyik membahas masalah bangsa di kadai kopi tadi. Kalau tiok sabanta sajo basa minar di kadai kopi, ma pulo lai kawakatu untuk mencaliak sawah. Sawah ko kaji nan jale. Kalau bangsa tu indak kaputuh di awak surang, indak ka berubah negara di awak do. Karena ala ado urang nama nuruih, mauruihnyo. Sabananyo setan. Ya. Buliah sajo wak duduk di kedai kopi nah. Ya. Tapi dalam rangka apo? Ya. Dalam rangka minum kopi. Ha. Kalau labi kopi itu pagi wak lain. Ya. Kalau duduk jo wak di situ miko lah lain pulo cerito. Ate tu mah. Iya. Duduk jo orang pangunjiang, tentu miko lah lakakan elo pulo wak eh. Ya. Samo jo lo duduk jo orang apa itu eh? Lah satu pulau manggu-anggu gitu tu mah. Ah. Jadi jalan keluar dan selamat tentu yo agak capek Pak Mila. Iya. Yeah. Sebelum tak ke puang pulau apa ko di sudut eh. Karena nama nyo majlis kunjang tu nyo ko makin banyak sini tibo. Iya. Yeah. Jadi gunjang tu ada pulau majlisnya yo gindo ya. Iya. Tentu ada pulau ketuanya tu mah. Soal ketuanya yo nak tahu ada sultan. Rancak jawek gindo. Mangawak kata lalu dalam bana manyigingo. Nan paralu awak urui kini ba'a supaya dun sana awak. Saudara awak, apalagi keluarga awak. Menjauh dari majelis tu. Kalau mencari majelis juo, yo carilah majelis ilmu. Atau nan disabuk majelis zikir. Tampai orang mengaji Al-Quran yang mempelajari hadis-hadis Nabi. Ha, yo itu majelis nan sebenarnya untuk maksudan. Majelis nan bisa mantan awak ke Sarugo. Kan yo itu. Betul. Nan bisa menarang jalan awak supaya nak tersesik. Betul. Kalau salah indah itu kan sama awak calik juga mah. Kalau lah balunggu induk-induk di barando nanyo cari tuan beko kalau nampak nan agak balai dari nyo eh. Lah langsung sajo nyongke jadi topik utama hari ini. Sedangkan nama jibat kadang sajo kan nai. Apa lagi nak pakai cadar dia sultan tu lah. Lah suang saya nyo sabuk teroris. Itu lo Itu lo keceknya ya. Tidak tahu nyo arti teroris lo. Teroris kecek orang ala teroris pulau kecek awak. Nyo karena berbeda pakaian nih. Alah nangwa sajo awak nyo dua-dua orang. Jo istilah ilas teroris. Bakok mengerti pulau jantuan macam dia. Kalau ada orang mau lain pakaian aja awak. Orang namanya naik. Awak pulau ni pakai dia. Stek-stek nak keluar. Sasek. Seharusnya kan ilmu dulu. Betul. Baru awak bisa mengomentari orang. Rasulullah sajo tak pernah nyongejen isteri beliau tu pakai cadar sasek. Jadi awak siap. Ngeresek-resek lah tapi tak kain dulu. Pandai pulau ngejen. Orang begitu. maresek-resek tapi kain. Aratinyo kalau indak salah kan iko gindo. Ya. Caliak-caliak balik lah dulu. Apo nandake diri dari diri awak? Ya. Kalau ado nantara so cabie kain awak tu nandi uruhi dahulu. Oh. Jangan disabui pulau bajurang. Ha, nasihat ko hanya untuk indu-indu awak nan suko selalu aktif di dunia gibah mengibah. Ya. Nan lain dak harui bahati-hati juo. Jan sampai meriang puluh kane angin lawik tu. Handaknya semakin kane ambui, awak semakin kue. Biarlah naknya ambui tarui, beko kan muncuang nyo juo nakapane. Nyo kecein bana awak diurang ninja, siapa takut? Oh, iya. Kalau ambo ninja situ sia. Yeah. Ninsi ninik sihir. Tapi yo ndak harus bantu itu bana, jawe awak. Kalau nyo imbo awak ninja, terima kasih atau syukron kecik orang Arab ya. Iya. Syukron. Iya. Kalau itu jawab nampak liar rancak tu maksudan. Hmm. Karena membuat nyo batang bakairan. Hmm. Tiok nyo mengecik awak, awak jawab selalu syukron. Iya. Kalau nyo batang nyo, bakok syukron. Hmm. Karena semakin acok dapat kunjiang, semakin banyak ambo dapat palu. Kalau di sinan, semakin kurang. Hmm. Jadi, ku cik lah, Sultan. Apa tu? Kau ada nama tanya, kau mah. Iya. Ba'a kau pakai cadar. Hmm. Bagunjang lu orang karena awak. Hmm. Kau lho, iya. Dan namanya aku, ya aneh tapi nyata, kau mah. Siapa pula nama nyuruh orang tu bagunjang kau, awak. Hmm. Kan muncuangnya seorang dengan gali-gali macam liat, mah. Sudah tu, ada pula nanti biasa membiak contoh kena ni nak elok. Hmm. Keciknya, uni di sebelah rumah tu saja tu ha. Hmm. Baru pulang tu mah dari Makkah. Hmm. Indah adun bapak kan sebantu ikut mana. Hmm. Ha, biasa-biasa saya nyokal luar. Hmm. Ha, artinya terbuka saya. Ha, itu ha. Iya. Yeah. Itu tandanya kesinan sebenarnya niatnya hanya untuk jalan-jalan mungkin. Tapi santai. Yeah. Iya. Karena kebetulan nyok punya piti atau dapat jatah gratis dari perusahaan. Hmm. Karena Allah kan tidak sesyur lah Sultan. Iya betul eh? Apa nak nyonyian pertama itu nak kerapi. Iya. Nak nyoba pulang paling foto-foto. Iya. Selama di situ. Untuk pembelian ke orang kau kalau lah tiba di kampung eh. Iya. Hmm. Jadi gindo lah cukup panjang wak rasanya baca itu. Mungkin hanya sakitik saja nam peralu wak pasanan. Iya. Wak pasankan balik kepada saudara-saudara awak. Hmm. Terlebih kepada kaum muslimah. Marilah kita bau sau untuk selalu istiqomah dalam menjalankan agama dan hak ko. Istiqomah dalam mengamalkan sunnah. Nah, ko pada tila minta baranti pulo sebentar magindo. Karena kabau nyolah batanyo. Jauh ko leh parantian. Istirahat awak sebentar dulu. Awak ansui saya lambik-lambik ke arah lapau tu bah. Ndak bahan no, taruilah. Kalau di situ biasanya rami tu maksudnya. Iya. Mungkin karena harganya murah, porsinya banyak, tampenya yo lain mendukung. Hmm. Tapi rasanya ndak lu terlalu berbeda jo nasi goreng dan nama di mungku awak kau doa. Iya. Janjan bahagin doh. Usah berperangsang kau saja dulu. Kalau inda ado buktinyo, tadanga beko dibuyakan ne cara mawa, badoso gindo kalau menuduh inda ado bukti. Halah, menuduh ba apulo kecik Sultan. Memangnyo nang kambo sabui tadi apo? Kan Sultan nang salah sangko. Hmm. Kalau tadanga apulo beko dibuya Sultan, nang kanai ko mah. Iya. Nang damo muka sui tadi kan janjan lah rasa kinyo pulo di situ. Indak pakasih aja 50 dengan kamu sabuk itu Sultan. Iyo indak, tapi gaya bahasa gindo nan maara ke situ. Ambo pulo nak kane jareknyo jadinyo. Sabananyo ikolah kaji lamo bagindo. Tio ado lapau nan agak rami, urang lama sajo mengecek pakasihnyo tu nan santiang. Hmm. Kecuali iyo nampak bana di matonyo bantu pakasih nanyo simpan-simpan de urang punyo lapau tu. Kalau memang iyo nampak di inyo, indak boleh pulo nyo cerita-cerita ngau orang, karena nanti buka aib orang. Iyo Sultan. Kalau seandainya iyo nampak di mawak tahu kalau ayi nan terletak dalam botol ketik tu nan tergantung di tonggak tu adalah pakasih eh. Janjan kan minyak kayu putih ya, ya. Untuk beg sikit parwi. Urang awak kalau manuduh kan dalilnyo kecek urang. Iya. Kecek urang. Ha. Andaknyo awak hati-hati dalam menyampaikan kecek urang. Apalagi urang nang pertama bana mengecekin istilah tu. Dosonyo kan ndak kadang lai dosotan. Kalau baca rito masalah itu juo awak gindo ancak indak dikada itu awak singgah do. Sagan awak. Beko merasa ba apulo inyo jo awak. Kalau itu tarik selah kemengkolan tu sultan. Nyo gindo diurang manggaleko ado duo nan nyo picawe magindo. Nan pertama pakasia tadi. Nan kaduo kabaji. Tapi kalau diurang nan tahu jo kaji, nyo indak picayo jo ikor. Karena inyo yakin bana bahasa rasa kinyo datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibare urang manggale aye cindu takacau hari hujan. Karena yakin inyo rasaki dari Allah walaupun hari hujan tetap sajo nyo kalua garo nyo kaluan garobaknyo. Indak menyara sajo inyo capek. Babeda jarang manggale cindu nan picayo jo panyambue setan. Inyo kalau lama cari air hujan tua, lamah segala pesandian. Karena inyo menyangko hujan tu nama jawaban rezeki. Sudah tu buluk sangko murah mana? Kalau ndak laku gak lelai. Aduh saya nan salah. Kuyo lah nyo kerajo pulo den mah. Iya. Pasti inyo kuma. Iya. Katanya. Judukun tapi minta penyambu itu nyo salahan. Ayo ndak mangku we gay ko lego cenyo. Iya. Anan si dukun kan pandai ku lo manyawe. Iya. Masuk tenggangnyo kan labi cenyo. Iya. Dibarui bali ya. Iya. Samo jurang manjual pulsa. Iya. Kalau mode itu tentu kabagantuan taru sajo nasibnyo ka angku dukun tu. Tentu iyo sultan. Pakobeh urang manggale ko macam-macam pulo tampaknyo gindo. Iya ado nang pagi-pagi sabalun matuari tabi. Nyo siram matok kadenyo jo kasiek batu-batu kete. Iya. Anta apo tujuannya? Indak tahu awak do. Iya. Ado pulo nang manggantuangkan foto orang gae pake kupiah di dalam kadenyo. Iya. Ambo menyangko itu foto angkunyo. Tapi tibo pulo awak di pasar lah nampak pulo tu foto tu balik. Iya. Akhirnya awak berpikir banyak bana cucu-cucu angku tu. Rupanya angku itu indak sekadar angku. Tapi liau seorang syekh dari Senyen. Nan punya kadai baka yakinan kalau foto angku tu digantuang bisa membukakan pintu rasaki. Kan liau kaji nang kainda-inda ajo tu gindo. Liau tu selamati indak bisa mangamangalai. Rasa kurang di hati dunia pulau nak kali urus. Siapa nanya tu nan cadiak kau gindo? Nan cadiak atau nan... Jangan gindo taruhin jual lah. Beko berang inyo. Itulah sultan. Baar saki keberakah. Syiriak tu apa li rujo. Kadang nolai membaca Quran. Tapi... nan indah bulu ya. Nukar rajon jo. Jaleh-jaleh mah ditulihan bahasa Syria itu adalah kezabiliman, kezaliman yang paling kadang. Kan nakcok dikecehin di buya mah. Orang mati dan keadaan Syria, azabnya di neraka, ya selama-lamanya. Kan yo iya betul. Mungkin itu saja sultan. Berhenti sila kudu risiko dulu. Iya. Pak berhentian sila kudu risiko dulu. Latakan apa dulu rumpit dunia mungkin. Kalau betul, turun lawak lagi dong. Kepada sana penangah sampai risiko jumpa awak dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rai FM 95.1 MHz memurnikan akidah, menebarkan sunnah.